الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Khaikum jami'an bi tahiyatul Islam tahiyatan min dillah tahiyatan ahlil jannah tahiyatan mubarakatan tayyibah tahiyatan salamatan daimatan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Malam hari ini seharusnya jadwal guru kita Ustaz Amir As-Soronji MA, kan tetapi beliau berhalangan hadir. Insyaallah beliau akan hadir lagi bulan Agustus ya. Bulan Agustus hari Jumat pekan pertama. Oke, karena itu malam hari ini ana akan menggantikan sementara kajian pekan pertama di hari Jumat ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bahwa kita telah menyelesaikan kewajiban kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyempurnakan bilangan, litukmilu al-iddah. Bilangan apa yang dimaksud sini? Bilangan saum kita, sempurnakan bilangan saum kita selama satu bulan. Jadi ini kewajiban kita selepas Ramadan. Yang pertama adalah litukmilul iddah, sempurnakan saum kita. Bagi yang saumnya di bulan Ramadan kemarin ada bolong, kena, kalau perempuan jelas ya, pasti bolong, apa namanya, ada halangan. Kalau yang laki-laki mungkin kena sakit, safar dan seterusnya, maka segeralah litukmilul iddah, segera sempurnakan saum di bulan Ramadan. Ya, segera diqadha, segera diganti. Kemudian yang kedua, kewajiban berikutnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Kita agungkan Allah, kita besarkan Allah. Mengagungkan Allah kita lakukan secara lafaz, secara lisan, dengan kita bertakbir di malam pertama di bulan Syawal ya, mulai dari ba'da maghrib sampai kemudian khatib naik ke atas mimbar. Kita telah bertakbir secara lafziyah. Kan tapi secara maknawi, maknanya adalah kita terus mengagungkan Allah sebagaimana di bulan Ramadan kita mengagungkan Allah. Di bulan Ramadan kita mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan nafsu kita, daripada kepentingan makan dan minum kita. Kita agungkan Allah, maka di luar Ramadan hendaknya kita agungkan Allah juga. Kita besarkan Allah, kita dahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan kita. Kemudian yang ketiga, kewajiban berikutnya, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Maka pertebalah ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selepas bulan Ramadan. Kemudian, ikhwan yang rahimah, coba kita perhatikan rangkaian ayat mengenai saum di bulan Ramadan itu 183, Al-Baqarah 183, ditutup Al-Baqarah 187. Lanjutan ayat berikutnya 188, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam bita'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Perhatikan ayat 188. Sesudah rangkaian ibadah saum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil," dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Sesudah di bulan Ramadan kita menahan makan kita, maka selepas bulan Ramadan kita juga harus menahan makan kita. Kalau di bulan Ramadan kita menahan makan dari hal-hal yang halal, maka di luar bulan Ramadan kita menahan diri kita dari memakan hal-hal yang haram. Ini perhatikan nih. Selepas Ramadan ini harus punya komitmen untuk makan hanya hal-hal yang halal. Untuk mencari nafkah melalui jalan yang halal. Meninggalkan segala macam ya, sumber-sumber nafkah yang haram. Ya, dari korupsi, dari riba, dari gharar, dari syubhat, dari macam-macam, tinggalkan itu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, ini PR berikutnya kita sesudah kita lepas dari bulan Ramadan. Jadi berapa tadi PR-nya? 4. Yang pertama, sempurnakan hitungan saum. Yang kedua, agungkan Allah. Yang ketiga, bersyukur. Kemudian 188, bersihkan harta kita. Jangan sekali-kali kita makan harta yang haram. Nah, ikhwan yang hibah, malam hari ini kajian kita, kalau tadi bukan imbah, kajian kita malam hari ini, kita akan membahas tema temanya unik. Temanya adalah ini tema kita malam hari ini. Iblis khatibu jahannam. Iblis sebagai khatib di neraka jahannam. Ada yang mau dengerin iblis khutbah? Ada? Mudah-mudahan kita gak ada yang denger ya. Karena ini nanti khutbahnya di neraka jahannam, Pak. Khutbahnya di neraka jahannam. Mudah-mudahan kita gak dengerin nanti iblis berkhutbah di neraka jahannam. Ya. Jadi yang khotib bukan cuma kiai, bukan cuma ustadz, iblis juga jadi khotib. Tapi khotibnya di neraka jahannam. Jadi barang siapa yang hari ini malas mendengarkan khotib, mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah, hadir di majelis-majelis ilmu, niscaya nanti dia akan mendengarkan iblis menjadi khotib. Mau pilih mana? Mana pilih yang sekarang aja lah kita dengerin, datang-datang majelis ilmu ya. Daripada ya nanti kita datang di neraka jahanam mendengarkan iblis menjadi khotib. Tema ini, Pak, ini ada di Al-Quran di surat Ibrahim. Surat Ibrahim surat keberapa? Surat ke-14 ayat 22. Mulai dibuka Al-Quran. Di handphonenya ada Quran ya? Surat Ibrahim ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Dan berkata syaitan. Siapa yang berkata? Syaitan. Lamma qudiyal amr. Ketika urusan telah diselesaikan. Maksudnya di sini adalah ketika semua urusan sudah ditetapkan oleh Allah. Yang masuk surga sudah ditetapkan oleh Allah, yang masuk neraka sudah ditetapkan oleh Allah, penghuni surga sudah masuk ke tempatnya masing-masing, penghuni neraka sudah mendapatkan tempatnya masing-masing. Jadi ini peristiwa sesudah hari kiamat, sesudah mizan, sesudah hisab, sudah selesai semua perhitungan, maka pada saat itulah syaitan nanti akan berkata. Kok syaitan di sini katanya iblis? Nanti saya akan jelaskan. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkata syaitan sesudah urusan diselesaikan. Apa kata syaitan? Ini isi khutbahnya syaitan. Inna allaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Ini kata syaitan. Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku juga telah berjanji kepada kalian. Jadi Allah berjanji, aku juga berjanji, kata syaitan. Fa akhlaftukum. Kalau janji Allah itu janji yang benar, sedangkan aku mengingkari janji kepada kalian. Ini penggalan yang pertama. Yang kedua, kata syaitan, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan sesungguhnya aku tidak memiliki kekuasaan kepada kalian. Illa an da'autukum. Kecuali kemampuanku ini hanyalah mendakwahi kalian. Jadi syaitan dakwah juga. Ya, dakwah juga syaitan. Jadi ada dakwahnya syaitan. Ya, ada dakwahnya syaitan. Ada dakwahnya para kiai, para ustaz. Ini dakwahnya syaitan. Ya. Aku tidak punya kekuasaan pada kalian. Aku cuma mendakwahkan kalian, mengajak kalian. Fastajabtum li. Lalu kalian menyambut ajakanku. Jadi syaitan itu, Pak, syaitan itu enggak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya otoritas untuk memaksa kita melakukan sesuatu, enggak. Beda dengan atasan kita, beda dengan ya pemerintah, beda dengan majikan, beda. Kalau mereka punya kekuatan untuk memaksa, setan enggak, Pak. Setan cuma mengajak kita saja. Ya, mengiming-imingi kita saja. Akan tetapi kita malah ikut ajakan setan. Maka kata setan berikutnya, "Fala talumuni." Maka janganlah kalian menyalahkan aku. "Walumu anfusakum." Dan salahkanlah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrihikum, tidaklah aku bisa memaksa kalian. Wa ma antum bimusrihin, dan tidaklah kalian bisa memaksa aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Lihat ya, kata syaitan, sesungguhnya aku mengingkari apa yang kalian sekutukan denganku sebelumnya. Maksudnya ya, mensukutukan Allah. Ya. Inna dhalimina lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang pedih. Allahu Akbar. Jadi ketika nanti semua orang sudah dimasukkan ke dalam tempatnya masing-masing. Penghuni surga dimasukkan ke dalam surga, penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka, maka syaitan nanti akan berkhutbah di hadapan pengikutnya yang sudah dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Syaitan akan berkhutbah. Syaitan akan berkata, ya, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, wa wa'adtukum fa'ahlaktukum. Aku juga janji kepada kalian, tapi aku mengingkari. Wa makana li 'alaikum min sultan illa 'inda da'awtukum fastajabtum li, fala talumuni wa lumu anfusakum. Ini khutbah syaitan. Ikhwani al-hibba, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama syaitan. Bukan disebutkan iblis. Tapi para ulama menyebut bahwa yang nanti khutbah itu iblis. Apa bedanya iblis dengan syaitan? Ada yang tahu? Apa bedanya iblis dan syaitan? Iblis pasti syaitan, tapi syaitan belum tentu iblis. Karena iblis itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Kahfi ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi yang dimaksud dengan iblis itu adalah jin yang fasik terhadap perintah Rabbnya. Fasik itu tidak mau taat dengan perintah Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujud seluruh malaikat kecuali iblis. Iblis enggak mau sujud. Ya. Kana minal jin. Iblis ini termasuk golongan jin. Ya. Fa fasaqa an amri rabbih, yang fasik terhadap perintah Rabb-nya. Jadi iblis itu jin. jin yang membangkang perintah Allah. Ya. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa iblis itu pasti syaitan, tapi syaitan belum tentu iblis. Kenapa? Karena syaitan itu tidak semuanya jin. Ada juga syaitan dari kalangan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-An'am ayat 112, "Wa kadzalika ja'alnakum likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap para nabi musuh-musuh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Surat 6 ayat 112. Ya, jadi syaitan ada yang dari kalangan manusia, ada pula yang dari kalangan jin. Syaitan yang dari kalangan jin ada yang umurnya panjang. Itulah iblis. Yang dia sudah hidup mulai dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan dia minta kepada Allah supaya apa? Supaya ditangguhkan kematiannya. Ya. Qala rabbi bima aghwaytani. Qala rabbi bima aghwaytani law zayyana lahum wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, dalam surat Al-A'raf. Maka Allah berfirman, qala innaka minal munzarin, sesungguhnya engkau termasuk orang yang ditangguhkan, diberi panjang usia iblis ini. Dia setan dari kalangan jin yang diberi panjang usia. Berarti jin yang lain usianya tidak sepanjang iblis. Jin bisa mati atau tidak, Pak? Bisa. Sebagaimana manusia bisa mati, jin juga bisa mati. Tapi satu-satunya jin yang tidak mati adalah iblis. Apakah semua jin itu setan? Tidak. Ada juga jin yang beriman, ada jin yang muslim, jin yang dahulu membantu Nabi Sulaiman alaihissalam, itu jin yang muslim. Jadi enggak semua jin itu kafir, tidak semua jin itu termasuk golongan syaitan. Ya. Jadi di apa namanya, di surat Ibrahim ayat ke-22 ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan syaitan di sini yang berkata, maksudnya syaitan di sini adalah jin, ya, jin syaitan yang panjang usianya yaitu iblis. Nah, ikhwani al-ahibah, kita perlu tahu bahwa iblis ini sudah berkomitmen untuk mencelakakan seluruh keturunan Adam. Seluruh keturunan Adam, ya, dalam surat Al-Hijr ayat ke-39, iblis berkata, qala rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, karena engkau telah menyingkirkan aku, la uzayyinanna lahum fil ard, maka aku akan menipu mereka di muka bumi. Wa la ughwiyannahum ajma'in, dan aku juga akan menyingkirkan mereka seluruhnya. Jadi iblis enggak mau masuk neraka sendirian. Iblis mau masuk neraka bareng-bareng dengan anak Adam. Yang anak Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis hasad. Iblis dengki dengan keturunan Adam. Hasad ini munculnya dari apa, Pak? Dengki itu munculnya dari apa? Dengki ini munculnya dari sombong. Orang dengki itu karena sombong. Sombong itu munculnya dari apa? Sombong itu munculnya dari perasaan bahwa dia lebih baik dari orang lain. Jadi kalau seseorang, ya, punya keyakinan bahwa dia lebih baik daripada orang lain, maka jatuh dia pada kesombongan. Dan kalau seseorang itu sombong, dia gak mau melihat ada orang lain yang memiliki kemuliaan, kebaikan lebih daripada dia. Maka muncul hasad. Nah, ini penyakit bahaya, Pak. Yang munculnya pertama kali dari apa tadi? Dari keyakinan bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Qala ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka jangan sampai ada perasaan ini masuk dalam hati kita, enggak boleh. Kita merasa lebih baik daripada orang lain, enggak boleh, Pak. Ya. Kalau kita melihat orang yang lebih muda daripada kita, husnuzan kita. Prasangkalah baik kepada anak-anak muda. Ini anak-anak muda, dosanya jauh lebih sedikit daripada kita. Ya. Kalau kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, husnuzan terus kita. Ini orang-orang tua, Masya Allah, amalnya jauh lebih baik daripada kita. Kalau kita melihat orang yang melakukan dosa, husnuzan kita. Kita enggak benci sama orangnya, kita benci sama dosanya kan. Kita enggak benci sama orang. Ini orang-orang pendosa. Mungkin mereka melakukan dosa karena mereka enggak tahu. Kalau orang melakukan dosa karena enggak tahu, itu jauh lebih baik daripada orang yang melakukan dosa dan dia tahu bahwa itu dosa. Mungkin ilmunya belum sampai. Mungkin Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya saat di mana nanti dia akan bertaubat. Dan kalau dia bertaubat, mungkin nanti dia akan melampaui ya ibadah yang kita lakukan. Jadi terus kita husnuzan kepada orang. Enggak boleh ada perasaan kita lebih daripada orang lain. Ya. Karena kalau seseorang sudah punya perasaan lebih dari orang lain, nanti masuk itu ke dalam penyakit kiber. Dan penyakit kiber ini penyakit yang sangat berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi saja dari kesombongan. Jadi, kembali ke sini bahwa iblis sudah memiliki komitmen untuk menyesatkan manusia. Maka kita perlu tahu apa saja strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Ada 6 strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Saya akan sebutkan di sini. Min asali bisyaitan fi ghawayatil insan. Di antara strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Yang pertama. Strategi yang pertama disebut sebagai at-tadlil. Bapak, at-tadlil. At-tadlil itu menyesatkan. Menyesatkan itu menyimpangkan dari jalan yang benar. Jalan yang benar, lurus begini disimpangkan. Suruh ke kanan, suruh ke kiri. Nah, ini strategi iblis yang pertama. At-tadlil. Menyesatkan manusia. Menyesatkan dari apa? Menyesatkan dari 5 hal. Yang pertama, iblis berusaha menyesatkan manusia dari tauhid kepada syirik. Dari iman kepada kufur. Strategi iblis yang pertama, gimana caranya supaya orang ini enggak beriman kepada Allah? Gimana orang ini tidak mentauhidkan Allah? Tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah? Buat bagaimana caranya supaya orang ini ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah. Dengan cara apa? Macam-macam. Dibuat apa namanya? Ilusi. Ini kalau ke pantai laut selatan enggak boleh pakai baju hijau. Kalau lewat gang ini harus misi-misi. Ya. Lewat tol Cipali harus nyebut kiai nyebut siapa? Prabu Siliwangi katanya begitu gitu. Ada di tol Cipali itu nyebut nama Prabu Siliwangi 3 kali. Disesatkan orang dari tauhid kepada syirik, dari iman kepada kufur. Gimana caranya supaya Pak hati-hati Pak ini Pak. Bisa batal syahadat kita Pak kalau kita meyakini ada yang menguasai selain Allah. Ada yang memberi rizki selain Allah, ada yang melindungi selain Allah, bisa syirik kita, bisa batal syahadat kita Pak. Karena ini mengingkari syahadat kita yang pertama, la ilaha illallah. Nah ini syaitan bikin mitos-mitos macam-macam. Ya. Ini strategi iblis pertama. Tadlil minat tauhid ila syirk. Kemudian yang kedua, kalau seseorang enggak mempan di sini, oh, dia tetap beriman kepada Allah. Dia tetap bertauhid kepada Allah. Dia tetap beribadah kepada Allah. Maka syaitan akan menyesatkan manusia melalui jalan yang kedua. Disesatkan dari sunnah kepada bid'ah. Apa itu sunnah? Sunnah itu jalan hidupnya Nabi. Jalan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tradisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebiasaan yang paling baik. Gaya hidup yang paling baik adalah gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disimpangkan. Disimpangkan kepada bid'ah. Cari-cari gaya hidup yang lain. Cara hidup yang lain. Dan bid'ah ini ada dua macam, Pak. Ada bid'ah secara keyakinan, ada bid'ah secara perbuatan. Ya. Ada bid'ah secara keyakinan, misalnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya. Ana khatamul anbiya wal mursalin. Aku adalah penutup nabi dan rasul. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita meyakini ada nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sadiq kayak ya, Mirza Ghulam Ahmad kayak siapa kayak ya. Nah, ini bahaya. Ini bid'ah secara keyakinan. Ya. Ada lagi bid'ah secara perbuatan. Ya, udah jelas-jelas itu. Gimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam udah jelas. Kita tambah-tambah itu ibadah. Kita sangka ini, wah ini lebih hebat lah daripada ibadahnya Nabi. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Misalnya apa? Saya sering saksikan ini di masjid kita saja. Termasuk koreksi ya, mudah-mudahan ya. Banyak nih, bukan banyak ya, ada beberapa jamaah saya perhatikan. Ya. Selesai sholat, udah sholat. Ya, salam kan. Penutup sholat itu apa? Salam kan? Kanan, kiri kan? Berarti udah selesai sholatnya. Lepas itu apa? Dikir, habis itu ada yang sujud. Sujud apa ini? Sujud apa ini? Sujud di luar sholat cuma ada dua, Pak. Yang satu namanya sujud tilawah. Kalau kita baca ayat-ayat tilawah, sujud kita. Meskipun kita tidak dalam keadaan sholat. Yang kedua, sujud syukur. Sujud syukur itu kapan, Pak? Kalau kita mendapatkan kenikmatan yang jarang kita dapatkan. Ya, lulus ujian, anak naik kelas, boleh sujud syukur, Pak. Atau kita terhindar dari musibah. Kita di jalan tol, ya, serempet mobil, udah balik-balik itu mobil. Alhamdulillah selamat kita, sujud syukur kita. Mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Dan ini, sujud syukur ini hanya disyariatkan kalau kita mengalami kejadian itu. Jangan setiap hari sujud syukur. Ini siapa yang nyontohin, Pak? Imam An-Nawawi. Pemuka madhab Syafi'iyah sendiri menyatakan apa? Seseorang yang sujud syukur setiap ba'da salat, maka itu adalah bid'ah. Gak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kita mensyukuri nikmat dari Allah memang setiap hari, tapi tidak perlu sujud syukur. Nah, ini kita karang-karang sendiri gitu kan. Bahaya ini, Pak. Nabi sudah contohkan begini, kita karang-karang. Udahlah. Nah, udah contoh dari Nabi cara ibadah itu kan udah mantep banget itu. Apa kurang gitu? Apa kurang? Masa sih kurang? Kalau kurang ditambahlah, ditambah dengan contoh dari Nabi, gimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Pernah, Pak? Belum. Ini kan dicontohkan sama Nabi. Kalau memang ngerasa kurang, ini kayak kurang sah nih. Ya udah tambahin dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, sholat malam sampai bengkak-bengkak kaki. Setiap baca Quran nangis. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau baca Quran nangis atau berusaha untuk nangis. Ini coba latihan, Pak. Baca Quran kita nangis, Pak. Ini dicontohkan sama Nabi, belum kita laksanakan. Khatam Quran para sahabat 3 hari sekali, belum kita laksanakan ya. Dicontohkan sama Nabi, dicontohkan oleh para sahabat, belum kita laksanakan. Kok kita malah cari-cari tambahan lagi di luar apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi syaitan sesudah tidak berhasil menyimpangkan manusia dari dari iman kepada kufur, syaitan berupaya menyimpangkan manusia dari kebiasaan Nabi, dari sunnah Nabi, disimpangkan kepada bid'ah. Kemudian yang ketiga apa? Syaitan kemudian menyimpangkan manusia untuk melakukan kabair. Apa itu kabair? Dosa-dosa besar. Berusaha tuh disimpangkan. Bagaimana caranya supaya dia jatuh pada zina? Bagaimana caranya supaya dia minum khamr? Bagaimana caranya supaya dia bergelimang dengan harta haram? Bagaimana caranya supaya dia korupsi? Bagaimana caranya supaya dia ngambil hak orang lain? Bagaimana caranya supaya dia marah-marah luar biasa sampai akhirnya dia membunuh saudaranya sendiri? Bagaimana caranya supaya lisannya itu tajam kepada saudaranya, dia ghibah, dia namimah? Ini dosa besar, Pak. Berusaha tuh syaitan. Ya. Menyesatkan manusia supaya manusia melakukan al-kabair. Kalau enggak bisa juga, yang keempat. Syaitan berusaha menyimpangkan manusia supaya manusia melakukan as-saghair. Saghair itu apa? Dosa-dosa kecil. Ya. Dosa-dosa kecil. Udah enggak bisa dosa-dosa besar, minimal dia lakukan dosa-dosa kecil deh. Tapi sering. Tapi rutin. Rutin ya, melakukan dosa-dosa kecil. Ya, rutin, ya. Atau yang al-mubahat. Al-mubahat itu apa? Hal-hal yang mubah. Makan, minum, banyak makan, banyak minum, banyak nonton, banyak tidur. Itu syaitan tuh. Berusaha gimana caranya? Dia enggak dosa enggak apa-apa, tapi banyak tidur, banyak makan. Enggak berhenti-berhenti makan, males banget. Kayak kerjaannya itu aja. Berusaha, syaitan berusaha menyimpangkan manusia supaya manusia melakukan as-saghair atau al-mubahat. Keberapa tadi? Yang keempat, yang kelima. Kalau enggak bisa juga, udah bertahan terus ya, dia tetap mentauhidkan Allah, dia tetap mengamalkan sunnah Nabi, dia tetap tidak mau melakukan dosa besar, dia tetap tidak mau melakukan dosa-dosa kecil, maka yang terakhir, syaitan akan menyimpangkan manusia agar manusia sibuk dengan mafdul dan melupakan fadhail. Apa itu mafdul? Mafdul itu perkara-perkara yang tidak utama dan melupakan perkara-perkara yang utama. Dia sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah dan dia melupakan ibadah-ibadah wajib. Ada orang yang begitu? Ada, Pak. Ada. Dia sibuk belajar. Belajar wajib, tapi kalau kan ada yang wajib, ada yang sunnah gitu. Ya. Tapi dia lupa menafkahi anak istrinya. Wah, ini bahaya, Pak. Dia rajin sholat malam, tapi ngantuk akhirnya, nggak sholat subuh. Ini banyak nih kejadian kemarin Ramadannya. Sahur on the road, sahur sunnah apa wajib, Pak? Sunnah. Apalagi on the road, Pak. Nggak ada sunnah-sunnahnya itu, Pak. Sahur on the road, nggak sholat subuh. Sukses betul nih syaitan. Disimpangkan dari yang fadhail, dari yang utama, dari yang wajib. Selesai sahur, ngantuk, tidur, gak sholat subuh. Nah, ini strategi syaitan yang pertama. Namanya apa tadi? Tadlil. Tadlil itu artinya menyimpangkan dari jalan yang benar. Strategi syaitan yang kedua adalah at-taghrir bil amani. At-taghrir bil amani. Itu taghrir itu artinya menipu. Menipu dengan angan-angan. Ini strategi setan yang kedua. Ditipu dengan angan-angan. Ya. Dalilnya banyak sekali. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan menjanjikan kepada kalian dan syaitan memanjangkan angan-angan kalian, angan-angan mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah syaitan menjanjikan kepada mereka kecuali tipuan. Apa tipuannya syaitan? Tipuannya syaitan itu, syaitan menghembuskan ke dalam jiwa manusia bahwa kehidupan dunia ini adalah segala-galanya. Itu tipuan syaitan luar biasa besar. Dihembuskan dalam jiwa manusia, dan manusia itu memang punya kecenderungan itu. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisaa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harf. Dzalika mata'ul hayati dunya. Apa saja itu mata'ul hayati dunya, kesenangan kehidupan dunia itu? Perempuan, ya kan? Anak-anak, baik itu anak kandung maupun anak buah, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Harta, benda, emas, perak, kemudian kuda-kuda, tunggangan. Kalau sekarang ya motor, mobil, seneng gitu kita lihat mobil mewah, motor keren, bagus gitu kan. Khairul musawwamati wal an'am wal harf, ya. Kemudian perdagangan, bisnis. Dzalika mata'ul hayati dunia, itu semua kesenangan-kesenangan dunia itu memang ada dalam jiwa manusia. Ini yang kesenangan yang sementara ini ditiupkan oleh setan bahwa ini jauh lebih baik daripada akhirat. Ini tipuan setan. Makanya berkali-kali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan walal akhiratu khairu abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Para nabi, para rasul, Pak, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi untuk mengingatkan bahwa hidup kita itu bukan di dunia. Hidup kita yang sejati itu di akhirat. Dunia ini bukan tempat hidup kita, bukan tempat tinggal kita. Dunia ini adalah tempat ujian kita, darul bala. Di sini kita diuji, hidupnya nanti di akhirat. Istirahatnya nanti di akhirat. Di sini kita diuji semua, Pak. Nah, setan ngebalik-balikin itu. Setan bilang ini, hidup kalian tuh di sini nih. Tipuan setan luar biasa. Sehingga habis hari-hari kita membicarakan dunia. Coba aja hitung, Pak. Dalam sehari 24 jam berapa banyak kita ngomongin akhirat? Habis, Pak. Sampai mimpi saja kita mimpinya akhirat. Mimpinya dunia. Ngigo-ngigonya dunia, Pak. Saking udah mabok sama dunia. Ngigonya yang ke dunia. Ya. Ada orang, Pak, ketika sakaratul maut, ya dia biasa ngomongin dunia. Ya. Cabai keriting sekilo 5.000, cabai merah kilo sekian. Ketika meninggal yang diingat itu, suruh ucapin la ilaha, nggak bisa, nggak keluar. Cabai keriting, cabai merah, cabai. Yang dia omongin sehari-hari apa? Bola, udah itu yang keluar nanti ketika sakaratul maut. Itu tipuan setan luar biasa besar. Nah, ini yang kedua, taghrir bil amani, angan-angan. Jadi setan itu memberikan angan-angan pada kita bahwa kita hidup di dunia ini selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini masih lama. Mati itu nanti. Kalau orang udah tua itu baru mati itu. Itu tipuan setan itu. Hal yang namanya kematian itu tidak menunggu siang. Ya. Yes. Berapa banyak orang-orang yang lebih muda daripada kita sudah meninggal. Coba sekali-kali lah kita. Ini salah satu cara untuk melembutkan hati itu, Pak. Jalan-jalan, Pak. Jalan-jalannya kemana, Pak? Ke Kober, Pak. Kober itu apa, Kober? Kueburan bersama. Itu kan bahasa ejaan lama, kan? Kueburan bersama. Jalan-jalan ke Kober, Pak. Lihat batu nisan. Cari di batu nisan itu mana yang tanggal lahirnya lebih muda dari kita. Cari. Ada nggak, Pak? Ada, pasti ada. Coba hitung. 1, 2, 3, 4. Banyak. Itu melembutkan hati. Sadar kita. Mati itu gak nunggu tua. Setan tuh gak balik-balikin. Karena masih lama. Sehingga ini hasil dari ini, Pak. Dari taghrir bil amani ini hasilnya adalah penyakit jiwa yang namanya at-taswif. Ini penyakit jiwa, Pak. penyakit hati, namanya at-taswif. Apa itu at-taswif? At-taswif itu berasal dari kata sawfa, sawwafa yusawwifu taswifan, yang artinya menunda-nunda. Ta'tilul amal, menanti-nanti beramal. Suruh sholat nanti deh. Ntar. Ini orang yang paling kurang ajar, Pak. Itu adalah orang yang nyuruh-nyuruh Allah. Kita doa, itu bukan nyuruh Allah, kan? Ini banyak orang suka salah paham. Kamu doa nyuruh-nyuruh Allah. Enggak, kita doa itu minta ke Allah. Dan Allah nyuruh kita minta. Allah suka kalau kita berdoa. Tapi kalau azan dikumandangkan, Allah menyuruh kita, ayyallah shalah, terus kita bilang, nanti, tunggu sebentar, saya masih sibuk kerja. Itu berarti kita nyuruh Allah. Nyuruh Allah apa? Nyuruh Allah nunggu, tunggu sebentar. Itu orang paling kurang ajar. Tunggu, saya lagi sibuk. Saya lagi ada meeting. Ya. Kalau kita punya anak buah, kita panggil. Sini. Nanti bos, saya lagi sibuk bos. Kira-kira bakal kita apa itu anak buah kayak begitu. Nah kita ini hamba Pak, budak kita ini Pak. Budaknya Allah, dipanggil sama Allah. Nanti dulu. Ya apaan ini? Ya Allah. Ini penyakit ini Pak, taswif. Nunda-nunda sholat, nunda-nunda infak, nunda-nunda beramal sholih, nunda-nunda berbakti sama orang tua, nunda-nunda. Sampai dia mati, tak sempat melakukan amal kebaikan. Ini yang kedua. Sudah waktu. Ketiga. Yang ketiga namanya at-tazyin. At-tazyin. Kalau tagrir bil amani apa tadi? Menipu dengan angan-angan. Kalau yang ketiga namanya at-tazyin. At-tazyin itu artinya memperindah. Memperindah. Ini strategi setan juga. Memperindah apa? Ada dua. Yang satu memperindah amal buruk. Amal buruk diperindah. Yang kedua memperburuk amal baik. Nah, ini termasuk tazyin juga. Yang pertama memperindah amal buruk. Amal buruk maksiat diindah-indahkan oleh syaitan. Ya. Zina, poles-poles sama syaitan lah, apa-apanya. Pacaran wajar lah. Anak muda sekarang pacaran. Anak muda enggak pacaran, kuper. Ya, para ibu, para bapak ya, punya anak gadis ya. Terus gak ada yang datang, gak ada yang ngapel ke rumahnya. Was-was nih, anak saya masih normal atau enggak? Gak ada yang ngapel ya. Tuh punya anak laki-laki gak pernah bawa cewek, anak saya normal apa enggak nih? Suka sama perempuan apa enggak nih? Ini tazyin ini, diperindah oleh iblis, oleh setan ya. Amal-amal buruk, maksiat diperindah ya, seakan-akan baik, seakan-akan bagus. Kadang-kadang cara mentazinnya ini dengan cara merubah namanya. Merubah namanya dengan nama yang baru. Nah, ini bukan khomer, ini jamu. Ini. Khomer, jamu, obat. Nah ini, kerang. Saya pernah dengar itu, Pak. Kumpul, dulu kan saya tinggal Tanjung Priok. Kumpul sama kawan-kawan yang pelaut atau segala macam. Ustaz, udah lah. Kita ini kalau di laut itu nggak bisa, kalau nggak minum. Oh, laut tuh dingin Ustaz. Kalau enggak minum ini gimana cerita? Dianggap bahwa ini obat. Rasulullah tinggal di mana? Gurun. Gurun tuh dingin, Pak. Malam dingin. Tapi tetap itu hukum itu haram, khamr itu haram. Sedikitnya atau banyaknya sama, kullu muskilin haram. Riba, ditazin. Ini bukan. Ini bunga. Indah namanya kan bunga, bunga desa gitu, bunga ini, ya. Sebut saja namanya si bunga itu biasanya begitu kan, di berita-berita kriminal kan, indah sekali, diperindah, buat namanya macam-macam, bukan ini profit sharing ini namanya, bagi hasil namanya, ya Allah, macam-macam itu dibuat. Padahal riba, udah riba, udah jelas. Dibuat nama macam-macam. Bukan, ini bukan suap ini tanda terima kasih. Ini imbal jasa, ini fee marketing, macam-macam lah. Suap, udah suap. Ini tazin, iblis buat itu tazin. Diperindah ini. Amal buruk diperindah. Ini bukan korupsi. Ini kita menyelamatkan uang rakyat supaya uang rakyat ini tidak jatuh kepada orang-orang yang borok, yang busuk. Tidak jatuh kepada partai-partai yang busuk. Kita selamatkan oleh partai Islam. Wah, ini bahayalah ini. Ya ada kenyataan itu, Pak. Partai Islam korupsi bilangnya apa? Daripada dikorupsi nanti dibuat maksiat, mendingan kita korupsi buat naik haji. Mendingan kita korupsi buat bikin pesantren, bahaya. Sama Pak Tazin juga, Pak. Macam-macam tuh iblis bikin tipuan-tipuan itu. Hebat. Nah, ini iblis ini kan setan dari kalangan jin. Kalau setan dari kalangan manusia yang paling canggih tipuannya siapa, Pak? Dajjal. Sama umurnya panjang juga. Cuma kalau iblis lebih panjang, dia lebih tua. Ya, karena dia sudah hidup sejak zaman Nabi Adam. Kalau Dajjal enggak. Berdasarkan riwayat ya, Dajjal ini hidupnya sesudah zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dia lebih muda dikit gitu. Tapi sama umurnya panjang, sama kemampuannya apa? Tipu-tipu juga. Dajjal mendatangkan api padahal air, mendatangkan air padahal api, itu Dajjal. Sekarang ini mulai cara hidup Dajjal berkembang di mana-mana. Orang enggak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang keliru. Dibalik-balik. Yang keliru dibilang baik. Ya, yang baik ini yang kedua tadi, memperburuk amal baik. Amal baik diperburuk. Orang nikah, gitu, Pak. Nikah, Pak. Halal, Pak. Nikah, Pak. Wah, ini gak setia sama istrinya. Kok nikah lagi? Ya. Halal, Pak. Ya. Nih, Bapak, kalau mau nikah lagi, silakan ya, nikah lagi, Pak. Stoknya masih 4, kan? 1, 2, 3, 4. Boleh, silakan. Gak perlu takut sama omongan-omongan orang udah nikah. Yang penting tanggung jawab. Ya, yang penting tanggung jawab. Karena apa? Karena orang yang nanti tidak tanggung jawab, nanti akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan apa? Punggungnya ya, jinjit gitu kan, karena dia tidak adil pada istri-istrinya. Tapi kalau tanggung jawab, punya kemampuan, sudah nikah lagi. Dan jangan takut dengan celaan orang yang mencela. Jangan takut. Orang suka mencelanya, orang yang nikah lagi ini maniak seks ya. Padahal Pak, coba bayangkan Pak, orang kalau nikah lagi yang dipikirin apakah seks atau tanggung jawab pendidikan anak, pendidikan keluarga. Yang kedua Pak, bandingkan dengan orang yang selingkuh. Orang yang masuk hotel, keluar hotel bersama dengan pelacur, yang dipikirin apa, Pak? Seks. Enggak mikirin yang lain. Tapi kalau orang nikah lagi, yang dipikirkan apa? Mana nanti keluarga saya, anak-anak saya dididik? Nah, begitu, Pak. Ini dibalik-balik ini oleh iblis dan bala tentaranya, sehingga nikah lagi jadi buruk, selingkuh, keren. Banyak pacarnya keren. Ini baru 3 ya. Insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan 3 lagi strategi iblis. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita ya dari khutuwati syaitan, dari langkah-langkah syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita setiap hari kita menjadikan syaitan ini sebagai musuh yang nyata bagi diri. Qulu qul hadza astaghfirullah wa atubu ilaihi wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.